Keluarga Pajas yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin langsung saja kita simak bersama kajian bersama beliau. Saya yang bertugas di kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menyimak. Kita berjamaah adalah suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus pada pagi hari ini kita kehadiran tamu dari Cilengsi, dari Radio Roja. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Fadil Radursalam LC Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah untuk beliau tidak perlu kami ta'arufkan kembali. InsyaAllah pada kita semua mayoritas sudah mengenal siapa beliau. Ya, tidak perlu ta'aruf, nanti bisa langsung dinazur saja seperti apa beliau. Dan insyaAllah pada pagi hari ini beliau akan sampaikan suatu tema yang sangat bagus, yaitu berkaitan dengan masalah menyebarkan informasi atau berita beserta adab-adabnya. Ya, informasi atau berita berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan berita tentang seseorang ataupun berita yang akhir-akhir ini kita semua asik untuk menikmati dan ikut nimbrung di dalamnya, yaitu berita tentang masalah politik yang seolah-olah kita itu gatel kalau kita ikut-ikut menyebarkannya. Kita semua bisa menjadi ustadz share sana, share sini. Kadang-kadang informasi itu tidak mesti tahu kita kebenarannya. Oleh karena itu, insya Allah beliau akan sampaikan masalah ini. Semoga ini semua bermanfaat buat kita semua dan kaum muslimin pada umumnya. Namun sebelum itu kami mohon kepada Ustadz Arifin Ririn atau yang mewakili Ustadz Zainuddin atau Ustadz Abdul Khaliq untuk memberi kata sambutan sepatah kata, dua patah kata. Monggo Ustadz Abdul Khaliq. Ustadz Arifin Ririn hadir. Ustadz Zainuddin fadol san. Ustadz Abdul Khaliq fadol. Ustaz Zainuddin, fadol Ustaz. Fadol. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, yang kami hormati Al-Ustaz Badrussalam LC, yang kami hormati para asatid Pondok Pesantren Jamilur Rahman dan juga para sesepuh RT 4 Gelondong dan juga para tamu undangan dari beberapa takmir masjid yang ada di sekitar Pondok Pesantren Jamilur Rahman, dan juga kepada para tamu undangan yang lainnya dan juga para santri Pondok Pesantren Jamilur Rahman dan juga warga di sekitar Pondok Pesantren Jamilur Rahman dan seluruh hadirin wal hadirat yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kajian pada subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini sebagai amal yang soleh yang kita bisa memetik buah dan faedahnya ketika di akhirat kelak. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang saya cintai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di hadapan kita Al-Ustadz Badri Salam LC dari Cilengsi, dan alhamdulillah beliau adalah seorang ustadz yang sudah kita kenal namanya dan juga kiprahnya dalam dunia dakwah. Karena itu marilah kita semuanya berusaha untuk mengambil faedah dari apa yang akan beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terlebih apa yang akan beliau sampaikan adalah satu masalah yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena kita sebagai seorang muslim tidaklah luput akan bergaul dengan sesama kita dalam hal yang berkaitan dengan berita-berita yang sampai kepada kita semuanya. Kemudian saya mewakili Mudir Pondok Pesantren Jamilur Rahman dan juga seluruh rekan-rekan asatid dan juga panitia daurah kali ini, apabila ada kekurangan-kekurangan dari sisi pelaksanaan daurah kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada seluruh tamu undangan dari takmir masjid yang ada di sekitar Pondok Pesantren Jamilur Rahman, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai awal perekatan tali ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini berbarokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita semuanya akhirnya akan bisa bahu-membahu bersama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan wasiat dan nasihat dari Al-Ustaz Badri Salam Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mendengarkan ucapan yang baik dan kemudian kita bisa mengikutinya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sambutan dari Wakil Mahad Jamilur Rahman Al-Ustadz Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Kita ucapkan terima kasih wa jazakallahu khairan katsiran. Insyaallah untuk meringkas waktu, saat ini kita pada jam 5 lebih 10 menit, insyaallah kajian kita sampai pada jam 6:30. Setelah itu ada soal jawab sampai jam 7. Pada ikhwah sekalian nanti yang mau bertanya silahkan menggunakan kertas, dilayangkan ke kami. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Badrus Salam Hafizahul Ta'ala Faliyatafadzal Maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Asyadu anna ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sebelumnya berterima kasih kepada panitia di sini, demikian pula yang saya hormati dan saya cintai para asatidah yang ada di pesantren ini. Mohon izin untuk sedikit memberikan beberapa sepatah atau dua patah kata barangkali bermanfaat untuk saya dan buat hadirin sekalian. Iya. Terus terang saya keder, Pak. Karena yang hadir banyak ustadz gitu. Kalau saya di Jakarta biasa ngisi kajian buat orang-orang umum, orang-orang awam. Di sini depan santri-santri, ustadz-ustadz. Jadi bingung saya mau menyampaikan apa ini. Namun ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai murojaah dan saling mengingatkan di antara kita. Dan Allah Ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kaum mukminin. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Memang di zaman ini berbagai macam media mudah sekali untuk kita akses. Sehingga penyebaran berita itu sangat mudah sekali. Mungkin dalam sedetik atau semenit atau dua menit atau bahkan beberapa menit, khabar yang kita upload ke internet sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan ini subhanallah sesuatu yang di sana terkadang ada manfaat dan di sana terkadang banyak mudarat. Dan tentunya seorang talibul ilm, kita sebagai para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai sikap yang beda dengan orang-orang awam di dalam terutama masalah talaqqil khabar, yang menerima khabar, demikian pula dalam menyampaikan khabar. Jangan sampai ya kita sebagai talabatul ilm sama dengan orang-orang awam dan mudah terpengaruh oleh akhbar, kabar-kabar yang berseliweran sana-sini. Kenapa? Karena kita sudah belajar Al-Quran. Kita sudah belajar hadis-hadis Nabi SAW. Al-Quran sudah memberikan kepada kita patokan-patokan yang jelas, batasan-batasan yang tegas. Bagaimana di dalam menyampaikan akhbar, berita yang sampai ke telinga kita. Ada dua ayat yang menjadi patokan di dalam masalah, yaitu nashrul akhbar. Yang pertama yaitu surat Al-Hujurat. Ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seseorang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka periksalah dulu dengan teliti. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lalu kalian pun menyesali terhadap apa yang kalian lakukan. Dan sebab daripada turunnya ayat ini masyhur, insyaallah antum semua sudah ketahui, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang laki-laki yang bernama Al-Walid bin Uqbah kepada Banul Musthaliq untuk mengambil zakat mereka. Akan tetapi di tengah jalan Al-Walid bin Uqbah, ya, ada prasangkaan-prasangkaan buruk yang kemudian dia pun mengambil keputusan untuk pulang kembali ke kota Madinah. Prasangkaan itu dia menganggap atau menyangka bahwa ia akan dibunuh oleh mereka. Lalu kemudian ia pulang ke Rasulullah. Lalu ia pun menyebutkan bahwa orang-orang Banu Mustalik ingin membunuh dia, yang membuat Rasulullah SAW marah sekali. Bahkan Rasulullah SAW ingin untuk mengirim pasukan. Akan tetapi kemudian ketika Banu Mustalik melihat, ya mengapa utusan Rasulullah belum datang juga, mereka segera mengirimkan utusan ke kota Madinah. Dan kemudian dalam kisah tersebut, setelah itu Allah menurunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka periksalah dulu dengan teliti. Adapun ayat yang kedua itu dalam surat An-Nisa ayat 83, Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum rahmatuhu lattaba'tumu asy-syaitana illa qalila. Apabila datang kepada mereka perkara dari keamanan atau ketakutan, adza'u bih, segera mereka sebarkan berita itu. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andaikan mereka kembalikan dulu berita tersebut kepada rasul dan kepada ulil amri, di sini maksudnya para ulama, di antara mereka, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Tentu akan mengetahui orang-orang yang bisa beristimbat di antara mereka, apakah kabar itu berhak untuk disebarkan atau tidak. Walaula fadlullahi 'alaikum rahmatuh, kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, lattaba'tumu syaitana illa qalila. Tentu kalian akan mengikuti setan kecuali sedikit saja. Ayat ini agung sekali akan Islam, azakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang munafik, bahwa mereka apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa takut dan rasa aman. Dan ini tentu sangat erat kaitannya dengan masalah politik, akhi. Karena politik pasti berhubungan dengan rasa takut dan rasa aman. Apa yang mereka lakukan? Segera mereka menyebarkannya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, hadza ta'dibun minallahi li'ibadihi an fi'lihim hadza ghairu la'iq. Ini adalah pemberian adab dari Allah kepada hamba-hambanya tentang perbuatan mereka yang tidak layak. Wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun minal umuril muhimmah wal masalihil 'ammah. Dan bahwasanya selayaknya untuk mereka apabila datang kepada mereka perkara-perkara yang urgen, yang penting, dan maslahat yang bersifat umum, ma yata'allaq bil amni wa sururil mu'minin, yang berhubungan dengan rasa aman dan kegembiraan kaum muslimin, aw bil khauf alladzi fihi musibah alaihim, atau berita yang mengandung rasa takut yang itu bisa membuat hati-hati kaum muslimin itu merasa ketakutan. Apa itu an yatasabbatu? Hendaklah mereka tasabbut terlebih dahulu. Apa itu tasabbut? Tabayyun. Iya, memeriksa dulu dengan teliti. Wala yasta'jilu bi isya'ati dzalikal khabar. Dan jangan tergesa-gesa menyebarkan kabar tersebut, kata beliau. Bal yaruddunahu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Akan tetapi hendaklah mereka mengembalikan khabar tersebut kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, yaitu para ulama, ahlul ra'i wal ilmi wal nushi wal aqli wal razanah, alladzina ya'rifuna al umur wa ya'rifuna al masaliha wa diddaha. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai akal, ilmu, nasihat, ya, demikian pula pandangan yang jauh, yang mengetahui segala macam perkara dan mereka mengetahui tentang maslahat-maslahat, demikian pula kebalikannya. Fa in ra'u fi idza'ati maslahah wa nashatan lil mu'minin wa suraran lahum wa taharruzan min a'da'ihim fa'alu dzalik. Apabila mereka melihat bahwa khabar itu memang maslahat untuk disebarkan dan itu memberikan dan menguatkan ya hati-hati kaum mukminin, memberikan kegembiraan kepada mereka, demikian pula menamengi mereka dari musuh-musuh mereka, maka dia pun melakukannya. Wa in ra'au laisa fihi maslahah. Dan kalau ternyata para ulama itu, orang-orang yang mempunyai kedalaman ilmu itu, memandang khabar itu tidak ada maslahatnya. Au fihi maslahah walakin madarratuhu tazidu ala maslahatihi. Atau di sana ada maslahat tapi mudaratnya lebih berat daripada maslahatnya, lam yudhi'u. Mereka pun tidak segera tidak menyebarkannya kepada masyarakat. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, la'alimahu alladhina yastambithunahu minhum. Tentu akan mengetahuilah orang-orang yang bisa beristimbat di antara mereka. Ayyastakhrijunahu bifikrihim wa ara'ihim asadidah. Artinya mereka akan melihat, kemudian menimbang dengan pemikiran mereka, dengan ilmu mereka yang tepat, wa ulumihim ar-rasyidah, dengan ilmu mereka yang lurus. Wa fi hadza dalilun liqa'idatin adabiyah. Dan ini merupakan dalil sebuah kaidah adab, kata beliau. Apa itu? Wa hiya annahu idza hasala bahthun fi amrin mil umur yang bagi an yuwalla min man huwa ahlun lidhalik. Itu apabila terjadi pembahasan dalam suatu permasalahan, maka hendaklah diserahkan kepada apa? Orang yang ahli padanya. Wa yuj'al ila ahlihi, diserahkan kepada ahlinya. Wa la yataqaddam baina aydihim, dan kita tidak mendahului pendapat mereka. Fa innahu aqrab ila shawab wa ahra lis salamati minal khata'. Karena itu lebih dekat kepada kebenaran dan lebih dekat kepada keselamatan daripada kesalahan. Kemudian beliau berkata lagi, wa fihi nahyu 'anil 'ajalah wat tasarruf. Ayat ini juga larangan dari tergesa-gesa, linasyril umur, untuk menyebarkan segala sesuatu. Wa min hina sama'iha, ya dari semenjak kita mendengarnya. Wal amru bi ta'ammuli qabla al kalam. Demikian pula perintah untuk memperhatikan dulu sebelum kita berbicara. Wan-nazar fihi, dan demikian pula perintah untuk melihat dulu. Hal huwa maslahah fayuqdim 'alaihi al-insan am la? Apakah di situ ada maslahat di mana seseorang berani untuk menyebarkan kabar tersebut atau tidak? Aw fayahjum anhu, atau dia diam dan tidak menyebarkannya? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, ay fi tawfiqikum wa ta'dibikum wa ta'limikum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, ketika Allah memberikan kepada kalian ya taufik, demikian pula adab, demikian pula ilmu, sesuatu yang kalian tidak ketahui sebelumnya, lattaba'tumu syaitana illa qalila. Tentu kalian akan mengikuti setan kecuali sedikit saja. Li'annal insan bitabihi zalimun jahil. Kata beliau, karena manusia secara tabiatnya itu zalim dan jahil. Fala ta'murhu nafsuhu illa bisyar. Dan manusia itu ya akhi, jiwanya selalu menyuruh kepada keburukan, kata beliau. Fa'idha laja'a ila rabbih wa'tasama bih. Namun ketika ia kembali kepada Allah, kemudian memohon perlindungan kepada Allah, wajtahada fi dzalik, dan ia bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, latafa bihi rabbuh, maka Allah akan menyayangi dirinya, wawaffaqahu likulli khair, dan Allah pun memberikan taufik kepada segala macam kebaikan, wa asamahu minasyaitonir rajim, dan Allah akan melindungi ia dari godaan syaitan yang terkutuk. Subhanallah, ini perkataan ya al-imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini luar biasa. Mengandung kaidah-kaidah yang sangat penting sekali, terutama di zaman ini, akhi. di dalam masalah penyebaran khabar. Maka kita ingin mengambil beberapa faedah dari perkataan beliau, adab-adab yang berhubungan dengan masalah, yaitu nasyrul akhbar, yaitu menyebarkan khabar. Yang pertama, akhi, di dalam menyebarkan khabar, adab yang harus kita perhatikan adalah al-ikhlas wa taqwa, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah. Karena ketakwaan itu segala-galanya. Ketakwaan itu yang menjadi rem kita. Takwa yang menyebabkan kita takut kepada Allah. Takwa yang menyebabkan kita berusaha untuk berhati-hati. Jangan sampai kemudian itu menjadi wabal, kebinasaan buat kita nanti pada hari kiamat. Maka sebelum kita menyebarkan berita, tanyalah dulu pada diri kita, apakah berita ini akan memberikan kebaikan kelak nanti pada hari akhirat? Apakah berita ini akan memberikan sesuatu yang bermanfaat nanti dalam kehidupan akhirat kita atau tidak? Ini penting sekali, akhi. Karena berapa banyak ketakwaan itu menyebabkan kita akhirnya tidak berhati-hati. Ketakwaan yang hilang dalam hati kita akhirnya diganti dengan hawa nafsu. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka ini kaidah yang harus, yang adab yang pertama yang harus kita pahami di dalam nasyrul akhbar, ya, penyebaran khabar, yaitu ikhlas dan takwa. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua atau adab yang kedua, yaitu di dalam masalah-masalah yang sifatnya berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin atau mafsadah, segala sesuatu musyawarahkan dulu dengan ahli ilmu. Serahkan dulu kepada ahli ilmu. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalaulah mereka mengembalikan kepada rasul dan kepada ulil amri di antara mereka. Ulil amri di sini siapa? Ulama. Maka sebelum kita, ya, sebarkan berita-berita seperti itu, akhi. Apa salahnya kita untuk musyawarah dengan seorang ustaz? Kemudian ustaz itu menimbang dan melihat apakah itu akan maslahat atau tidak. Sementara kita, ketika kita membaca berita, apa yang terjadi, Pak? Berita itu membakar hati kita. Berita itu terkadang isinya provokatif. Provokasi, akhi. Dan itulah memang kepandaiannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu memprovokasi dan membakar hati-hati kaum muslimin. Hati-hati. Antum semua tahu insyaallah tentang kisah bagaimana dahulu Utsman bin Affan, ya, yang kemudian beliau terbunuh. Itu adalah hasil daripada konspirasi besar daripada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah dan konco-konconya, apa yang mereka lakukan, akhi? Membakar hati-hati kaum muslimin, akhi. Mereka memfitnah, menyebarkan berita bahwa katanya ummahatul mukminin dizalimi oleh Utsman. Siapa yang tidak terbakar hatinya ketika mendengar berita-berita hal seperti itu? Yang kemudian akhirnya terjadilah yang terjadi. Demo besar-besaran ke rumahnya Utsman bin Affan di kota Madinah, dan khabarnya semua antum sudah tahu insyaallah. Rupanya mereka gunakan untuk membakar hati. Dan ternyata yang kita lihat, berita-berita yang masuk itu selalu terkadang isinya provokasi. Pembakaran hati supaya kita, hati kita ini subhanallah, ya, terbakar. Seringkali ketika hati kita terbakar, mata gelap, Pak. Dan inilah memang kepandaiannya orang-orang Yahudi dalam hal masalah provokasi dan membakar hati. Ketika mata sudah gelap, kita tidak lagi berpikir panjang. Tidak lagi kita berpikir untuk bertanya kepada para ulama. Tidak lagi kita berpikir untuk bertanya kepada siapapun. Apa yang terjadi? Syaitan seringkali datang dan berkata, udah langsung share aja. langsung share, menebar kemana-mana ke seluruh dunia. Ya, apalagi antum punya Facebook, dibaca oleh orang seluruh dunia. Antum punya Twitter, dibaca oleh orang seluruh dunia. Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah. Nah ini akhi, ya. Maka berita-berita yang sifatnya yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin atau mudarat kaum muslimin yang sifatnya umum, jangan tergesa-gesa. Maka yang kedua yang disampaikan oleh beliau yaitu adamut tasarru wal ajalah. Jangan tergesa-gesa. Ingat akhi, ketergesa-gesaan itu bukan sifat yang baik akhi. Kita semua tahu hadisnya al-ajalatu minasyaitan, bahwa ketergesa-gesaan itu termasuk dari syaitan. Dan Rasulullah SAW memuji seorang sahabat, inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah. Apa itu? Al-hilmu wal-anah. Kamu itu punya sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilm dan al-anah. Apa itu al-hilm? Al-hilm itu ya, yaitu dabtun nafs inda hayjanil ghadab. Kemampuan untuk menahan diri di saat-saat emosi. Itu sifat hilm atau halim. Yang kedua yaitu al-anah. Apa itu al-anah? Yaitu adamul istijal, adamut tasarru wal istijal. Tidak tergesa-gesa. Tapi dipikirkan dulu, dicermati dulu, kira-kira maslahat apa tidak ini. Subhanallah, di sini Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, kamu punya dua sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu sifat al-hilm? Di zaman ini akhi, sifat hilm penting sekali. Kenapa demikian? Karena terkadang seringkali kita membaca kabar-kabar yang membuat kita emosi. Seringkali kita mendengar perkataan-perkataan seseorang yang membuat hati kita panas. Maka sifat halim ini sangat kita perlukan. Yang kedua yang tak kalah penting itu apa? Al-anah. Yaitu tidak tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, dari hadis al-Mustawrid, ia berkata bahwa Rasulullah SAW sabda, taqumus sa'ah warrum aktsarun nas. Hari kiamat tegak dalam keadaan orang-orang Romawi itu jumlahnya paling besar. Apa kata Amr bin Al-As? Undur makul. Coba kamu lihat lagi apa yang kamu ucapkan itu. Benar apa tidak? Kata Al-Mustawrid, demi Allah, dua telingaku memang sudah benar-benar mendengarnya dari Rasulullah SAW. Apa kata Amr bin Al-As? Kalau apa yang kamu katakan benar, fa inna fihim arba'u khisal mahmudah, atau kama qala. Orang-orang Romawi itu punya empat sifat yang terpuji. Orang-orang Eropa, orang-orang Romawi itu kata Amr bin Al-As mempunyai empat sifat yang terpuji. Di antaranya apa? Kata Amr bin Al-As, hum ahlamun nasi indal fitan. Mereka orang yang paling halim menghadapi fitnah. Ikhwatul Islam, anzakumullah. Ini sifat-sifat yang ada pada orang-orang Romawi. Yang tentunya sifat ini kita kaum muslimin lebih berhak lagi untuk mempunyainya ya akhi. Maka ya akhi, azakumullah, segera kita untuk segera ingat bahwa jangan sampai kita tergesa-gesa di dalam menyampaikan berita. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman aw kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang itu dosa. Dalam satu riwayat, cukuplah bagi seseorang itu dusta. Dia sampaikan semua yang dia dengar. Semua yang dia dengar, sampaikan. Semua yang dia dengar, sampaikan. Kata Rasulullah, bagi orang seperti ini cukup kedustaan. Cukup bagi dia itu dosa. Ingat, akhi, hati kita ini jangan menjadi tong sampah, akhi. Hati kita ini adalah bejana Allah. Sebagian disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Ya. Inna lillahi fil ardi aniyah, sesungguhnya Allah memiliki bejana-bejana di muka bumi ini. Wa inna aniyatallah, dan sesungguhnya bejananya Allah di muka bumi ini apa? Hatinya kaum mukminin. Hati itu bejana. Bejana ini harusnya diisi dengan yang baik-baik. Jangan sampai menjadi tong sampah, semua masuk. Telinga kita akhirnya masuk, semua berita masuk, tidak disaring dulu, diperiksa dulu, langsung kita sebarkan kepada orang lain. Subhanallah. Mayam bagi ya akhi, seorang mukmin bukanlah seperti itu sifatnya ya akhi. Kemudian akhi, di antara adab yang hendaknya kita melihat kita perhatikan dalam masalah nasyr akhbar, penyebaran khabar, yaitu sebagaimana dikatakan oleh para ulama terdahulu, ula an yaskutal aqil mukhtaran fi waqtin yahsunus sukutu fihi khairun min an yantik mukhtaran fi waqtin la yahsunul kalamu fihi. Seorang yang berakal lebih baik diam, ya, di waktu yang memang diam itu tepat buat dia, daripada ia berbicara di waktu yang tidak tepat untuk berbicara. Artinya seorang muslim, seorang yang berakal, harus betul-betul paham kapan dia berbicara dan kapan dia diam. Kapan dia bisa menyebarkan kabar dan kapan ya dia tidak menyebarkan kabar. Ingat akhi, tidak setiap yang kita ketahui bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Tidak setiap ilmu yang kita ketahui ataupun berita yang kita tahu kita sampaikan kepada semua orang. Bukankah hadis yang sudah pernah kita pelajari bersama akhwat Islam azakumullah menunjukkan kepada hal itu? Di antaranya hadis Mu'ad bin Jabal ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang hak Allah atas hamba-Nya, an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak Allah atas hamba-Nya, hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu alla yu'adzib man la yusyrik billah syai'a, bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubasyirun bihin nas, bolehkah aku memberikan kabar gembira dengan berita ini? Apa kata Rasulullah? Idzan yattaqilu, kalau begitu mereka akan tawakal dengan ucapan la ilaha illallah, tidak mau beramal. Subhanallah, ya, Mu'ad bin Jabal dengan semangatnya ingin memberitahukan kabar gembira ini, padahal isinya kebaikan akhi. Isinya adalah bahwasanya adab-adab ataupun hak-hak yang sangat besar, bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, dia tidak akan diazab oleh Allah. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan jangan dulu. Ada apa? Kenapa? Karena dikhawatirkan di sana akan difahami oleh orang-orang yang dhaifun nufus, orang-orang yang lemah jiwanya, orang-orang yang lemah akalnya, sehingga dia pahami hadis tersebut, wah kalau begitu udahlah, yang penting saya tidak mempersekutukan Allah. Akhirnya apa? Malah membuat dia semakin tidak mau beramal. Subhanallah, kalau itu saja sifatnya ilmu, apalagi berita. Masalah berita akhi sangat penting sekali. Maka dari itu ya akhan Islam, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang, tidak setiap khabar bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demam, ya, mengadu domba. Kita nukil satu kabar ini kepada yang lainnya, kemudian kita kabar lagi kepada yang akhirnya menyebabkan apa? Fitnah di antara mereka, perpecahan di antara mereka. Akibat daripada apa? Kita tidak hati-hati di dalam menyampaikan berita dan khabar. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Kemudian ya akhi, a'azzakumullah, Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan taufik. Adab selanjutnya yang perlu kita perhatikan di dalam nasrul akhbar, yang menebarkan berita, yaitu sebagaimana sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bukan urusan dia. Kita ini terkadang banyak di antara kita akhi yang tiba-tiba jadi politikus praktis. Iya. Yang sebetulnya itu bukan urusan kita. Dan itu pun tidak ada manfaatnya. Men-share berita-berita masalah politik. Yang itu terkadang subhanallah malah menakut-nakuti kaum muslimin itu sendiri. Maka akhi, pilahlah dan pilihlah mana berita yang memang manfaat untuk kita dan mana yang tidak bermanfaat. Ingat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika membagi tentang hakikat tentang zuhud, siapa itu orang yang zuhud? Di antara tingkatan yang beliau sebutkan adalah, ya, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Taimiyah, maaf, tentang definisi zuhud. Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika mendefinisikan zuhud beliau berkata begini. Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Wal wara', sedangkan wara' itu artinya tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan yang bisa memberikan bahaya untuk akhirat kita. Coba kita perhatikan. Ketika ya seseorang hendak menerima atau menyebarkan berita, pikirkan dulu, ini manfaatnya enggak buat akhirat kita nih? Apa manfaatnya buat akhirat kita? Atau ini akan memberikan mudarat? Ketika kita khawatir ini akan memberikan mudarat, lalu kita tinggalkan, itu warok. Dan ketika melihat ini tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita, kita tinggalkan, itu zuhud. Maka hendaknya kita mempunyai dua sifat ini, akhi, zuhud dan wara'. Di mana zuhud sudah kita sebutkan tadi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan akhirat kita. Dan wara' itu meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan akhirat kita. Coba kita pikirkan sebelum kita melakukan sesuatu. Iya, sebelum kita menyebarkan berita kepada manusia, apa manfaatnya untuk diri kita? Apa manfaatnya untuk akhirat kita? Apakah itu bisa memberikan bahaya untuk akhirat kita atau tidak? Subhanallah, ikhwat Islam, azakumullah. Kemudian ya akhi, azakumullah. Di antara adab dalam masalah nasrul akhbar, apalagi ini berhubungan dengan masalah seorang muslim. Dan muslim ini misalnya seorang yang saleh, itu hendaklah kita kalau ternyata mendengar berita-berita tentang kesalahan dia atau ya sesuatu yang kita ingkari pada dia, untuk memberikan dulu 1000 udur kepada dia. Kalau ternyata dia memang kita ketahui dia seorang yang insya Allah orangnya lurus, insya Allah orangnya saleh. Ingat akhi, kalau para ulama terdahulu pernah mengatakan, al-mu'minuna adzarun. Kaum mukminin itu orang yang pandai memberikan uzur. Wal-munafiquna aktsarun. Sedangkan orang-orang munafik itu selalu mencari-cari kesalahan. Kalau kita mendengar fulan bin fulan, kita tahu dia kesolehannya. Apalagi dia seorang ustaz. Kita mendengar dia jatuh kepada kesalahan. Ingat akhi, dahulukan dulu apa? Husnudzon. Wallahi husnudzon dulu. Berikan dulu 1000 udzur. Ya, kalau ternyata kita tidak mendapatkan udzur, katakan mungkin dia punya udzur yang saya tidak ketahui. Demikian seharusnya ya akhul Islam, berhusnudzon dulu kepada dia. Dan ini yang subhanallah terkadang kita tidak punya jiwa seperti ini, tidak berusaha memberikan udzur. Ketika kita mendengar saudara kita, teman kita, ya jatuh kepada kesalahan, apa yang terjadi, kita dikuasai oleh syaitan. Suudon pun kemudian muncul dalam hati-hati kita. Yang mengakibatkan apa? Akhirnya mulut kita pun lancang untuk kemudian menyebarkan berita tentang dia. La haula wala quwata illa billah. Akhi, ketika kita mencintai seseorang, 1000 kesalahan bisa kita kubur baik-baik. Tapi ketika kita sudah mulai tidak suka kepada orang, terkadang sulit sekali kita untuk menahan lisan kita. Di saat kita senang kepada dia, masya Allah, dia melakukan berbagai macam kesalahan, mungkin mudah sekali untuk kita kubur. Tapi yang menjadi ujian buat kita adalah ketika kita tidak suka kepada dia. Ketika itu Allah uji kita dengan mengetahui sebagian aib-aib dia. Nah ini wallahi afi, ujian berat buat kita afi. Ya. Terkadang kita merasa senang sekali ketika berbicara dengan teman, kemudian mungkin dia menyebutkan tentang kejelekan orang yang kita tidak sukai tersebut. Kita semakin gembira. Padahal dia seorang muslim. Dia seorang mukmin. Masya Allah, ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Disinilah ya akhi, hendaknya kita berusaha. Adzarun, yaitu selalu memberikan uzur dan husnudzon kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Kemudian akhi, adab selanjutnya. Dalam nasrul akhbar itu hendaklah kita mempunyai sifat rahmat dan kasih sayang. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang hakikat rahmat, beliau mengatakan huwa, yaitu keinginan isalun naf lil marhum wa daf'il madarrati anhu, yaitu usaha untuk menyampaikan manfaat kepada orang yang kita sayangi dan menolak mudarat dari orang yang ya kita sayangi. Ingat akhi, ahlus sunnah wal jamaah, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, hum a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalq. Mereka orang yang paling tahu tentang kebenaran dan mereka yang paling sayang kepada manusia. Siapa dia? Ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita jadilah orang-orang yang begitu sayang kepada manusia akhi. Sehingga pada waktu itu di dalam masalah menyebarkan berita, ketika kita dahulukan kasih sayang kita, bagaimana kita untuk menolak mudarat dari dia dan menyampaikan manfaat untuk dia. Maka kita yang kita lakukan pasti adalah yang pertama satrul aurah, yaitu menutup aurat dia. Seopsi ya, semaksimal mungkin kalau memang ternyata di sana masih ada udzur ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat, subhanallah. Maka ya akhul Islam, azakumullah, rahmat dan kasih sayang kita kepada seorang muslim membawa kita untuk senantiasa seperti itu. Kemudian adab selanjutnya ya akhi, dalam masalah nasyur akhbar, itu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai atau suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Coba bayangkan akhi, kalau ada orang menebarkan aib kita, kita suka? Saya yakin semua kita tidak suka itu. Kalau kita tidak suka aib kita ditebarkan oleh orang lain, jangan sekali-sekali kita suka teman kita atau kita menebarkan aib orang lain. Sebuah kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Bahwasanya Rasulullah mengatakan, tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Artinya kalau kita tidak suka diri kita, disebar aib kita, maka jangan sekali-kali menebar aib orang lain. Ikhwata Islam, a'azzakumullah. Ini adalah di antara adab-adab, dari adab-adab yang banyak dalam masalah nasrul akhbar. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan kemudian kita segera hati-hati akhi di dalam masalah menyebarkan berita. Ingat, kita tidak boleh sama dengan orang awam. Kita para thalabatul ilm, ya penuntut ilmu Allah, jangan sampai disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat kita. Sibukkan dengan yang lebih baik daripada kita disibukkan dengan berita-berita tentang capres ini menjelekkan capres itu, capres ini menjelekkan capres itu. Mendingan kita mempelajari bagaimana Al-Quran, tafsirnya, demikian pula hadis, penjelasannya. Masih banyak ilmu yang belum kita kuasai. Kenapa kemudian kita disibukkan dengan perkara-perkara seperti itu? Memang sangat disayangkan sekali, ya. Dan kita lihat ternyata yang sibuk dengan seperti itu bukan orang-orang awam saja. Orang-orang yang Masya Allah natabene talabatul ilm, penuntut ilmu Allah, yang sudah Masya Allah ya, belajar sunnah, sudah Alhamdulillah duduk di majlis ta'lim, tapi ternyata sibuk dengan hal-hal seperti itu. Andaikan setiap kita akhi ya, memanfaatkan waktu kita semaksimal mungkin untuk ilmu dan amal, itu tentu lebih baik untuk kehidupan akhirat kita. Wallahu'alam. Dan kita buka tanya jawab, barangkali ada yang bertanya, silakan. Pertanyaan aja dulu. Alhamdulillah, demikian penjelasan Ustaz Badrus Salam LC Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa jadikan nasihat buat kita semua. Dan insyaallah masih ada waktu yang cukup lama untuk tanya jawab. Silakan bagi antum yang mempunyai soal jawab bisa disampaikan melalui lisan, langsung juga monggo bisa melalui kertas dikumpulkan kepada saya. Silakan, Pak. Ada yang tanya sih? Fadhal. Bisa berdiri, Pak, biar jelas berdiri. Langsung dijawab. Tapi jazakallah khair ya akhi atas pertanyaannya. Yang pertama akhi, bahwa apabila kita menyebarkan berita-berita seperti itu yang ditanyakan oleh antum ya, apabila hal seperti itu adalah yang tidak disukai oleh pelakunya, misalnya orang teman kita sakit, kemudian kita beritahukan ke teman-teman, teman kita enggak suka, udah antum enggak usah sebarkanlah ke orang-orang, saya sedang sakit seperti itu. Iya. Maka kalau memang kita sebarkan tujuannya yaitu adalah untuk mendoakan teman kita yang soleh, supaya teman-teman mendoakannya, apalagi kita tahu orangnya memang bermanfaat untuk umat, kesolehannya, keilmuannya, ketakwaannya sangat kita butuhkan. Dan kita juga tentunya dengan kehilangan, dengan sakitnya ya orang seperti ini pun sangat merasa sedih ya. Maka pada waktu itu kita beritahukan ke teman-teman dalam artian kita sebatas untuk mendoakan dia. Tapi untuk masalah menjenguk ya, kita lihat keadaannya. Memang menjenguk apa orang sakit itu adalah keutamaannya agung. Tapi terkadang ketika kita orang berbondong-bondong menjenguk, ya, baru itu menjenguk lagi, datang lagi, sementara si sakit butuh istirahat. Ya, sampai saya punya teman itu, dia sangat butuh istirahat. Tapi ketika kabar santer kemana-mana, datang lagi, mending yang datang itu cuma 5 menit pulang. Ini terkadang sampai setengah jam, satu jam ngajak ngobrol, ya. Akhirnya apa? Sakitnya tambah parah. Gara-gara gak bisa istirahat. Nah ini juga tentunya kita harus paham, ya. Dia ini bagaimana sakit ini butuh istirahat, ya. Ya, maka pada waktu itu kita harus melihat keadaan-keadaannya. Antum yang menyebarkan berita pun juga, kalau memang dikhawatirkan akan menimbulkan hal seperti itu, dia butuh istirahat, sudahlah, gak usah kita menyebarkannya. Yang penting dia istirahat dulu, selesai, alhamdulillah. Ya, maka timbang antara maslahat dan mudarat tentang masalah itu. Mungkin memang hati kita terasa sedih, ya, hati kita juga ingin supaya orang-orang mendoakan dia, tapi kita juga harus melihat maslahatnya. Kalau memang ternyata itu malah menimbulkan mudarat, akibatnya orang-orang ya, berkunjung kepada dia, kemudian dia tidak bisa istirahat, maka pada waktu itu kita tidak sebarkan. Wallahu a'lam. Ada mendengar berita yang itu benar dan fakta, tapi berita itu datang dari orang munafik. Apakah berita itu bisa jadikan rujukan? Kalau memang berita itu bersifat yang sifatnya duniawi, ya, sifatnya dunia, tentang kabar tentang adanya banjir, kabar tentang gempa bumi, gak masalah, gak masalah. Tapi yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin, rasa takut mereka, rasa gembira mereka, maka ini hati-hati. Karena orang munafik akhirnya tidak akan menyukai orang beriman. Orang-orang kafir senang kalau orang-orang beriman itu ditimpa keburukan. Maka yang berhubungan dengan masalah maslahat, yang berhubungan dengan keamanan, rasa takut yang menimpa kaum muslimin, maka ini harus waspada. Jangan sampai menerima berita itu dari orang-orang munafik. Tapi kalau yang sifatnya gempa bumi, yang sifatnya apa kebakaran, yang hal-hal seperti itu berita-berita dan kejadian-kejadian, ya yang tidak akan memberikan pengaruh apa-apa kepada agama kita, demikian pula kepada kaum muslimin, wallahu a'lam. Yang pernah saya baca dari perkataan Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, beliau mengatakan tidak masalah. Masalah pemilu, memilih apa enggak katanya, dan menyibukkan dengan belajar saja. Terus terang kami bingung dengan adanya berita itu, ada yang mengatakan memilih, ada yang mengatakan tidak. Ya akhi, sekali lagi, memang masalah memilih boleh atau tidaknya terjadi ikhtilaf para ulama. Memang di zaman ini ya kebanyakan ulama atau mayoritasnya mengatakan membolehkan bila memang dikhawatirkan ada mudarat yang lebih besar. Dan itu pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahkan Syekh Al-Albani di akhir hayatnya, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya, Syekh Fauzan, kebanyakan mayoritas. Dan yang melarang yaitu Syekh Mukbil. Karena ini masalah ijtihadiyah yang tidak ada nas. Dan kita semua sepakat bahwa memang sistem itu bukan dari Islam. Tapi itu di sistem demokrasi yang bukan dari Islam. Jelas kita ingkari. Maka karena ini masalah ijtihadiyah, ya kita serahkan kepada mereka-mereka yang berhak. Kemudian yang kedua, kita sebagai penuntut ilmu jangan disibukkan dengan perkara seperti itu. Apa manfaatnya, akhi? Ya, sesuatu yang akhirnya membuat hati kita berpenyakit. Dan saya baca ya di apa namanya beberapa grup yang saya ikuti, ustadz-ustadznya diem, tapi thalabatul ilminya itu yang paling keras. Yang satu mencela yang ikut, yang satu yang ikut mencela yang tidak ikut, macam-macam, masya Allah. Apa manfaatnya? Kalau itu masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, sudahlah. Itu urusan para thalabatul ilm. Kalau memang antum memandang melihat memang di sana ada maslahatnya, silakan. Tapi kalau memang ternyata itu tidak ada maslahatnya, ya silakan. Yang jelas kita lihat dengan keilmuan kita. Adapun kita sibukkan waktu-waktu kita untuk hal seperti itu, tidak ada manfaatnya, Allah. Buat apa kita bingung ya, akhi? Ya. Makanya itu berapa banyak coba kita pikirkan ayat yang sudah kita sudah pelajari. Berapa banyak hadis yang sudah kita hafal. Berapa banyak kitab yang sudah kita baca. Itu saja kita tidak pernah berpikir. Kenapa kita harus memikirkan hal-hal seperti itu yang tidak ada manfaatnya. Tidak menambah keimanan, tidak menambahkan apa. Sudah ya akhi, ya menurut saya, apa namanya, jangan sibukkan dengan hal-hal seperti itu. Sibukkan dengan menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari hadis Nabi SAW. Ya, umat ini sangat butuh kepada ilmu. Umat ini sangat butuh kepada ilmu. Nah, memang sebagian asatidah ada yang mengatakan gak masalah. Tapi terkadang sebagian talabatul ilm berlebihan. Ketika misalnya membela pendapat ustaz ini, ya untuk membela, apa memilih, kemudian menyebutkan salah satu capresnya siapa. Akibatnya apa? Yang kita lihat berlebihan. Ya, semua berita-berita tentang kekurangan calon presiden yang dia tidak sukai, langsung di-share. Dalam keadaan kita tidak tahu berita itu benar atau tidak. Dalam keadaan kita sendiri belum pernah tasabut dan tabayun. Nah ini juga yang akhirnya tidak layak bagi kita sebagai seorang talabatul ilm. Ingat, kita jangan seperti orang awam. Ya, Al-Quran dan hadis sudah memberikan kepada kita apa namanya sikap yang benar dalam masalah seperti itu. Allahu a'lam. Saya salah sebentar Ustaz. Saya sampaikan untuk jamaah akhwat atau ibu-ibu bisa melayangkan soal atau pertanyaan ke nomor HP 081-275-395-373. Sekali lagi saya sampaikan kepada ibu-ibu bisa melayangkan soal ke nomor HP 081-275-395-373. Bisa dilanjut, silakan. Bagaimana sikap kita dalam menerima khabar subuh dunia yang kepagian? Apa maksudnya ya? Khabar subuh dunia yang kepagian. Dan bagaimana sikap kita menanggapinya? Maksudnya apa sih? Ini bahasanya bahasa sastra tinggi sekali ini. Dalam menerima khabar subuh dunia yang kepagian. Maksudnya apa sih? Gak ngerti Pak. Saya enggak pernah nonton TV masalahnya. Bagaimana cara kita menyikapi diri kita agar tidak membenci saudara kita padahal dia adalah orang yang paling kita benci? Karena dulu dia pernah membuat hati kita sakit. Akhi, memang ketika kita sakit kepada orang, sulit rasanya untuk melupakan. Ada pepatah berkata, orang berbuat baik 1000 kebaikan kepada kita, mudah kita lupakan. Tapi orang berbuat sakit hati kepada kita sekali saja, sulit kita lupakan. Karena memang setan selalu ingin supaya kita bermusuhan. Ya. Makanya akhi, mintalah kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jiwa pemaaf. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ya hati yang lebar untuk bisa memaafkan dia. Yang kita bisa lakukan adalah pertama, kita benci kepada dia karena apa? Tanyakan kepada diri kita, kita benci kepada dia kenapa? Kalau dia menyakiti saya, masalah dunia saya, masalah ini saya, bukankah dahulu Rasulullah SAW disakiti tapi beliau memaafkan? Tidakkah kita berusaha untuk mengikuti bagaimana Rasulullah SAW ia berakhlak? Kalau kita benci kepada dia karena masalah adanya penyimpangan yang ada pada dia, mungkin dia sebagai seorang yang ahli bid'ah atau mungkin dia punya pemikiran yang nyeleneh, maka bencilah sekedar itu saja. Karena sudah kita semua akhi kita ketahui bahwa ya, kaum muslimin atau manusia itu ada tiga kelompok. Ada orang yang harus kita cintai ya karena Allah dan tidak boleh kita benci. Ada lagi orang yang dari satu sisi kita cintai, dari satu sisi kita benci. Nah, yang kedua ini adalah orang-orang yang beriman yang fasik, yang melakukan berbagai macam apa? Kesalahan. Kita cintai dari sisi keimanan dia kepada Allah. Iya. Dan kita tidak suka dan benci dari sisi penyimpangan dia. Nah, cinta kita itulah yang menyebabkan kita berusaha untuk saling tawasi bil haq, tawasi bis sabar. Kita berusaha untuk memberikan nasihat kepada dia yang baik kalau kita mampu itu. Ingat akhi, kita ini di zaman yang penuh dengan kebodohan. Di zaman yang penuh dengan syahwat. Di zaman yang penuh dengan fitnah. Jangan sampai kita termasuk orang yang membantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Jangan sampai akal Islam, azakumullah. Maka coba kita introspeksi diri, benci kita ini karena Allah tidak. Kalau ternyata benci kita karena Allah, karena ini, maka jangan berlebihan. Jangan gulung. Kalau dahulu Syekhul Islam Taimiyah, sebagian diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim datang kepada Syekhul Islam dengan gembiranya dan berkata, ya abshir, ya wahai Syekh guruku, gembiralah karena musuh bebuyutanmu sudah mati. Apa kata Syekhul Islam? Abasyartani bimauti muslim? Apakah kamu memberikan kabar gembira kepadaku dengan kematian seorang muslim? Akhirnya kemudian Syekhul Islam mengajak Ibnu Qayyim untuk melayat jenazahnya. Padahal ini orang ahli bid'ah, bahkan pentolannya ahli bid'ah. Musuh bebuyutannya Syekhul Islam. Datang beliau menjenguk, melayat. Lalu beliau berkata kepada apa? Ya keluarganya, anggap saja aku pengganti ayah kalian. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah ia memberikan apa namanya kebutuhan-kebutuhannya. Dan subhanallah, pengikut-pengikut ahli bid'ah itu yang tadinya benci serat kepada Syekhul Islam Taimiyah berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat mencintai Syekhul Islam Taimiyah karena akhlak dan pemaafnya beliau. Makanya akhi ya, coba kita tanya pada diri kita, kita benci kepada dia itu karena apa? Biasakan diri kita untuk cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadisnya antum sudah ketahui. Ya kata Rasulullah, al-hubbu awthaqu ural iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuatnya tali iman itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah untuk dirinya. Tapi kalau agama Allah yang dilanggar, Rasulullah marah. Sementara kita seringkali marah untuk diri kita sendiri. Maka ya akhi, ya kita berusaha untuk apa namanya bertanya dulu. Membenci selama ini kenapa? Karena apa? Untuk apa? Ya, supaya kita betul-betul benci kita lurus ya, sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Selas sebentar Ustaz, mohon maaf ralat untuk soal jawab ibu-ibu ke nomor 081-225-395-373 081-225-395-373. Ustaz, kita sapa pertanyaan dari radio kita Madiun. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana sikap kita apabila ada seseorang menceritakan aibnya sendiri kepada orang lain dalam rangka untuk minta nasihat mungkin. Jazakumullahu khairan. Akhi, kalau memang di sana ada maslahat yang besar, misalnya ia punya aib dan dia butuh kepada solusi dan dia tidak tahu harus kemana dia bertanya, maka dia datang ke orang alim, seorang ustaz, lalu menceritakan tentang pribadinya. Dulu dalam rangka bukan untuk apa berbangga dengan apa namanya aibnya tersebut, tidak, tapi untuk mencari solusi. Maka seperti ini tidak mengapa. Kenapa? Karena maslahatnya jauh lebih besar. Iya. Jangankan itu, Ka'ab bin Malik saja pernah menceritakan tentang aib dirinya kepada orang. Tentang kisah dia tidak ikut sebuah peperangan yang kemudian Rasulullah mengisolirnya 50 hari. Yang kemudian Allah memberikan taubat kepada beliau. beliau ceritakan kepada ya kepada orang dalam rangka supaya diambil faedahnya. Itu saja boleh kalau memang ada maslahatnya, apalagi ini untuk sesuatu yang sifatnya sangat besar maslahatnya, kita butuh kepada solusinya, minta nasihatnya dari seorang ustadz, apa yang harus bisa dia lakukan dalam perkara seperti itu. Ya, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana bila kita ditanya mengenai suatu berita yang kita tahu itu adalah aib keburukan saudara kita? Bolehkah kita berdusta tentang itu? Kenapa antum tidak jawab aja? Ada apa antum nanya tentang itu? Ya. Ya. Kenapa kita tidak berusaha untuk memberikan nasihat kepada dia? Akhi, antum tuh jangan apa namanya? Kalau orang istilahnya orang Jakarta sekarang tuh kepo, ya. Antum tuh jangan begitu, pengen tahu aja urusan orang. Aib orang enggak perlu antum tanya. Apalagi itu aib mereka, aib dia yang sudah kita ketahui, akhi. Terkadang ada orang nanyanya itu macam-macam enggak ada manfaatnya, Pak. Iya. Maka pada waktu kita nasihati dia, bawakan hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ya, kalau ternyata memang ternyata dia belum tahu aibnya, jangan kita sampaikan. Ya. Akan tetapi kita berusaha untuk menutupi aib dia secara baik-baik supaya aib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silahkan dilanjut. Sekarang saya bimbang milih pondok pesantren yang baik yang mana ya. Nah, nanyanya di Jamil Rahman lagi. Jadi tanyanya ke ustadz-ustadznya aja lah. Ustaz, saya jeda dengan pertanyaan dari Radio Majas. Ada pertanyaan, afwan Ustaz. Kami bertanya perkataan ulama, siapakah tadi yang disebutkan mukmin itu suka memberi uzur, sedangkan munafik suka mencari aib-aib. Mohon untuk dimurojaah kembali. Jazakumullahu khairan. Siapa yang mengucapkannya? Ya, siapakah perkataan ulama, siapakah? Ana lupa. Yang jelas itu asar dari salah seorang salafus saleh terdahulu. Tapi ana lupa siapa yang mengucapkannya. Ya. Yang jelas di situ dikatakan bahwa seorang mukmin itu ad-darun, ya, selalu memberikan udzur. Dan banyak sekali apa namanya asar-asar dari salafus saleh tentang masalah ini, akhi, dalam masalah memberikan udzur kepada sesama apa namanya kaum mukmin yang lain. Banyak sekali qadarullah, saya tidak hafal. Ya, mungkin bisa ditanyakan kepada asatidah di sini yang jauh lebih alim dari ana. Nah. Bagaimana hikmah dalam menyikapi khilafiyah? Akhi, khilaf sesama kita itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan memang subhanallah, jangankan masalah agama, masalah dunia saja khilaf pasti akan ada. Maka dari itulah, ya, khilaf itu ada dua macam. Ada khilaf yang boleh kita saling mengingkari, dan ada khilaf yang hendaknya kita saling legowo. Apa itu khilaf yang kita ya tidak perlu saling mengingkari? Itu masalah-masalah yang masing-masing pendapat mempunyai apa namanya dalil yang bisa diterima pemahamannya ya secara syariat. Masing-masing mempunyai pemahaman apa namanya dalil yang kuat. Maka dalam hal ini Imam Ahmad bin Hanbal memberikan sebuah kaidah. Beliau mengatakan tidak layak seorang untuk memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Muflih dalam kitab Al-Adabu Syariyah. Ya, bahkan beliau itu waktu itu sedang berbicara tentang masalah cadar. Di mana Ibn Muflih membicarakan tentang perselisihan ulama tentang masalah cadar. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan haram dibuka, sebagian mengatakan tidak masalah. Ya, kemudian beliau membawakan perkataan Imam Ahmad itu tersebut. Kata beliau, tidak boleh untuk ya membawa pendapat orang, memaksakan pendapat orang untuk mengikuti pendapatnya. Maka dari itu masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, misalnya tidak ada nasnya yang sharih. Hal seperti ini tidak boleh kita saling paksakan, akhi. Ya. Nah, banyak di antara kita masalah-masalah ijtihadiyah itu dianggap sebagai sebuah keyakinan yang tidak boleh disalahi. Contoh misalnya dalam masalah menyikapi sebuah yayasan yang ditahdir oleh sebagian ulama. Ya. Karena kita saking fanatiknya sama ulama tersebut, padahal para ulama sendiri masih berselisih misalnya. Apa yang terjadi? Lawan kita langsung kita hukumi. Sebagaimana yang kita lihat. Ya. Misal contoh ya, jangan jauh-jauh, sikap terhadap Yauturos misalnya. Ya, antum semua sudah paham. Para ulama sendiri berselisih. Ya, Syekh bin Baz mengisi lewat telepon. Ya. Masyaikh sebagian banyak yang ta'awun dengan Yauturos. Sementara sebagian syekh mengatakan tidak boleh sama sekali, seperti Syekh Robi dan yang lainnya. Masalah ini ijtihadiyah. Tidak ada dalilnya. Tapi kemudian sebagian orang menganggap ini sebagai sesuatu yang sifatnya apa? Ya, dasar-dasar manhaj yang tidak boleh diselisih. Akhirnya kemudian menghukumi orang yang tidak setuju dengan pendapatnya sebagai sururi lah, hizbi lah, dan yang lainnya. Padahal masalah ijtihadiyah yang para ulama sendiri berbeda pendapat. Ya subhanallah, ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Ini jelas sikap yang sangat salah sekali ya akal Islam. Demikian pula masalah-masalah yang berhubungan dengan di zaman sekarang boleh ikut pemilu apa enggak. Sebagian asatidah memandang ya boleh kalau memang di sana ada maslahat besar dan dikhawatirkan mudaratnya. Sebagian mengatakan tidak boleh sama sekali. Tapi terkadang ya yang salah adalah sikap kita ketika hati kita itu sempit menghadapi apa namanya perkara-perkara yang sifatnya seperti itu. Sampai-sampai subhanallah ya akhi ya, di dunia internet bahkan terjadi di ikhwah kita, mungkin di Jogja sih enak-enak aja adem ayem. Ya kalau di Jakarta sengit Pak, panas di sana itu. Ya mungkin sifat orangnya juga beda-beda kali. Kalau di sini adem-adem, di sana garang-garang. Iya. Iya. Naam ya akhi Islam, jazakumullah. Sampai-sampai di antara mereka yang mengatakan itu, yang mengatakan boleh itu bodoh itu katanya. Loh, berarti Syekh bin Baz bodoh. Syekh Utsaimin bodoh. Ya. Ada lagi yang mengatakan itu syirik. Ya, jatuh kepada kesyirikan. Apakah para ulama tidak paham tentang kesyirikan? Ini masalah ijtihadi, akhi. Masalah ijtihadi. Ya. Yang kita ini harus legowo sudahlah. Tidak perlu kita saling kemudian memaksakan pendapat kita supaya orang lain ikuti pendapat saya. Tidak layak hal seperti itu ya akhul Islam, a'azzakumullah. Ya. Kalau memang masalah itu pertama sudah ijma' para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Naam. Maka pada waktu itu boleh kita mengingkari. Walaupun tentunya tata cara mengingkarinya pun harus kita lihat. Terkadang kita ingin mengingkari, tapi caranya keras. Sehingga akhirnya membantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Ini tidak benar. Ya. Atau pendapat tersebut jelas-jelas bertabrakan dengan hadis yang sahih, sharih. Ya, tidak mansukh dan tidak ada mu'aridnya, tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Naam, boleh kita ingkari pada waktu itu. Atau pendapat tersebut hanya berdasarkan kepada hawa nafsu atau hadis yang palsu. Naam, pada waktu itu boleh kita ingkari ya akhul Islam. Tapi sekali lagi, tata cara pengingkarannya di zaman ini akhi butuh kepada kelemah lembutan. Kenapa? Karena kita hidup pertama tidak sama dengan di zaman dahulu. Terkadang kita suka membawakan perkataan ulama terdahulu yang mengatakan lebih baik saya bertetangga dengan babi dan kera daripada bertetangga dengan ahli bid'ah. Di zaman sekarang yang di sini kita hidup di mayoritas orang yang tidak paham sunnah. Ya, coba antum praktekan di zaman ini. Siapa tetangga antum yang punya tetangga yang enggak punya? Ya kalau gitu tinggal saja di hutan sendirian sana. Ya. Sulit ya, akhi. Kita harus melihat sikon, situasi dan kondisi. kita harus berusaha bagaimana supaya manusia itu dapat hidayah. Ingat, seorang mukmin lebih semangat untuk memberikan hidayah daripada memvonis orang. Ingat, semangat kita memberikan hidayah harus lebih besar daripada semangat kita memvonis orang. Kita berpikir bagaimana dia supaya dapat hidayah, kembali kepada Allah, ya, mau mengikuti kebenaran. Atau kadang kita ini kalau sudah bisa memvonis, kayaknya hebat banget, Pak. Ya, bisa memvonis, apalagi memvonis ulama lagi. La ilaha illallah. Musibah ya akhwal Islam, azakumullah. Ya. Kaidah apa sebenarnya yang diterapkan oleh Ustaz yang dikenal ahlu sunnah namun hanyut dalam spesialis menghajar? Masya Allah. Seperti yang sudah kita ketahui. Tidak tahu Pak kaidahnya apa Pak. Yang jelas mereka membawakan perkataan-perkataan para ulama tentang wajibnya menghajar ahli bid'ah dan yang lain-lain-lainnya. Ya. Kemudian diterapkan di zaman yang penuh dengan kebodohan. Padahal hajar itu bukan hanya kepada ahli bid'ah, Pak. Kepada orang pelaku maksiat juga disyariatkan. Jangankan itu, dahulu ada seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Datang ke Rasulullah dalam keadaan dia pakai za'faran. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum. Rasulullah tidak mau jawab salamnya. Hanya karena dia pakai za'faran. Lalu Rasulullah bersabda, pergi kamu, cuci bajumu. Tidak dijawab salamnya oleh Rasulullah. Coba kalau antum bayangkan di zaman sekarang ini kita praktekan seperti itu. Ada preman, assalamualaikum. Gimana jawab preman? Ya. Ada orang yang musbil, assalamualaikum. Gimana jawab? Masya Allah. Saya yakin Pak, dakwah kita tidak akan disukai orang kalau seperti caranya. Ya. Saya yakin orang akan lari dari kita. Maka dari itu akhi kita berpikir bagaimana caranya supaya mereka mau mendapatkan hidayah. Kebanyakan manusia yang berbuat kesalahan di zaman ini karena ketidakpahaman. Atau karena adanya syubhat. Kenapa kita tidak berusaha untuk memberikan hidayah dulu kepada dia, menyelamatkan dia. Akhi a'azakumullah. Ya. Sebuah kesalahan besar ketika kita membawakan perkataan-perkataan atau sikap-sikap ulama tanpa melihat kepada situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu. Maka dari itulah ya akhi, jadilah kita menjadi orang yang faqih supaya kita tidak membantu manusia untuk menyesatkan manusia, membantu setan untuk menyesatkan manusia. Jangan sampai seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana seorang menuntut ilmu akan tetapi dia masih belum bisa dengan perkataan yang baik? Bagaimana pendapatnya Ustaz? Kalau dia memang belum bisa mengucapkan kata-kata yang baik, kita berusaha untuk saling tawasi bil haq, saling berwasiat, saling menasihati. Ya. Karena ya akhi a'azakumullah, memang apalagi kita sebagai orang Indonesia senang sekali bercanda. Ya, yang akhirnya terkadang bercanda berlebihan, mengucapkan kata-kata yang kebanyakan kata-kata kita tidak ada manfaatnya, atau bahkan mungkin terkadang saling menyakiti. Maka pada waktu itu, itulah memang ya fenomena kita dalam kehidupan pasti tidak lepas dari hal-hal seperti itu. Ya, jangankan orang awam, ana yakin juga kita sebagai para thalabatul ilm tidak lepas dari yang namanya ngobrol. Terkadang kata-kata kita yang ya kesana kemari dan yang lainnya dalam perkara-perkara yang mungkin tidak baik. Maka pada waktu itu kita ingatkan saudara kita karena Allah, ya, supaya diluruskan ucapannya, supaya dia mengucapkan kata-kata yang baik. Nah ini apa Islam, ya. Dan memang terkadang akhi, bercanda, dalam hal bercanda boleh saja kalau untuk menghilangkan kesenjangan, kalau di sana ada manfaatnya, selama bercandanya itu tidak mengandung hal-hal yang menyimpang dari agama Allah. Terkadang kita butuh bercanda, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW bercanda, Maka pada waktu itu kalau memang di sana ada manfaatnya untuk menghilangkan kesenjangan di antara kita, ya, semakin kita menambah keakraban, silakan. Kalau memang di sana ada manfaatnya tentunya ya. Ya Allah wa'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan cukup ya. Dan yang benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya Ustaz, mungkin lupa Ustaz. Oh iya, bukunya ya. Silakan, masih soal atau bagaimana?